Juga tas ucapkan selamat datang juga buat para sahabatku SNP SNC Indonesia. Komputer bro. Goyang dong. Mas Gary. Ayo pacarku. Bebepku loh ayah. Bebep. Sore hari ini ya? Terserah panjenengan. Terserah aku ya. Wis monggo, gak apa-apa. Ya. Berarti pacaran ra apa-apa dina oh, iki ya. Oh, gak apa-apa Mas Giri. Di situ Joni wisan. Iya. Ora dilarang. Oke, okay, ya. Monggo. New Balapa. Dengan kasih setia nan suci.